Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Menunjukkan pada buku kita, sekarang kita pindah ke judul atau subjudul baru, pasal kedua, masalah sumber dan pedoman pendidikan Islam. Itu kita sedang membaca buku ini, dan seharusnya mendidik anak, panduan mendidik anak sejak masa kandungan hingga dewasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita akan membahas salah satu subjudul dari pasal kedua ini, dari sumber dan pedoman pendidikan Islam, yaitu manhaj Islam dan pendidikan kemasyarakatan. Untuk manhaj, definisinya kurang lebih metode ya, metode Islam dan pendidikan kemasyarakatan. Saya bacakan dulu apa yang dikatakan oleh penulis. Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri, dia harus hidup bersama manusia lainnya. Maka seharusnya Anda mendidik putra putri Anda untuk bisa hidup bermasyarakat sesuai dengan manhaj Islam. Paragraf ini kita rincikan dulu. Jadi kita ini adalah makhluk sosial. Jadi tidak mungkin ada manusia yang hidup eksklusif. Kalau ada orang di antara kita hidupnya eksklusif, dia sendirian, dia tidak mau kenal sama orang, tidak mau masyarakat, tidak mau terjun ke pasar belanja misalnya, atau apalah, ya, atau gotong royong, atau bersedekah, atau sholat berjamaah di masjid, semua hal-hal yang memang mengajak kita untuk bersosial, kalau dia tinggalkan, dia akan eksklusif. Dan orang seperti ini bahkan mungkin bisa sampai pada saat dia meninggal dunia, gak ada yang tahu kalau dia meninggal. Ada orang begitu semalam, dia masuk rumahnya karena rumahnya di lokasi yang mewah, kemudian dia tidak kenal, tetangga itu tidak dikenal, dia masuk rumah, luar rumah, dia ada yang pernah tahu. Orang seperti ini biasanya pada saat meninggal tidak ada yang mengenal dia. Memang kita teman-teman bersosial, dan banyak dalam syariat kita ini, dalam metode Islam, teman-teman Islam diajarkan itu. Seperti tadi sholat berjamaah saya sebutkan, kita disuruh berbaur dengan orang. Bisa saja orang di sebelah kita itu, di saf, di sholat itu, orang yang kita kenal biasa atau tiap hari kita kenal, atau mungkin orang lain. Dan yang sering terjadi adalah selalu wajah baru saja yang kita temukan di saf sholat yang bersamaan atau bersebelahan dengan kita, atau satu masjid dengan kita lah paling tidak. Itu juga dengan masalah puasa seperti ini. Kita puasa sendiri, tapi dianjurkan untuk berbagi dengan orang, buka puasa dengan orang. Ya. Itu juga dengan kita disuruh hadir majelis ini, berbaur dengan orang-orang, mengantar jenazah, mencari rezeki. Semua itu adalah menandakan kita memang makhluk sosial, dan kita tidak bisa hidup sendirian. Dan Nabi SAW mengajarkan masalah itu, bagaimana beliau bersosialisasi dengan masyarakat. Beliau menegur sapa, bersalam, mengucapkan salam baik kepada laki-laki, kepada perempuan, anak-anak, orang dewasa, gitu ya, kenal atau tidak kenal. Dan beliau menyuruh kita itu. Kata Nabi SAW pada saat ditanya dalam hadis riwayat Muslim, ayu islamin khair, amalan apa kira-kira dalam Islam yang paling besar pahalanya? Ya, setelah kewajiban tentunya, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, tut'imu at-ta'am wa tusallimu 'ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan kepada orang lain dan engkau mengucapkan salam kepada orang kau kenal dan kau tidak kenal. Kita disuruh memperluas itu. Bahkan kata Nabi SAW, la tadkhul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai syarat pertama, kalian harus beriman dulu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan mungkin beriman kecuali kalian sudah saling mencintai. Artinya kenal kepada orang, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Awal adullukum ala syai'in ma in fa'atumu tahabbtum. Maukah saya tunjukkan kalian amal yang kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai. Lalu boleh mengatakan afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ini semua tanda kesosialan. Kita sebarkan salam kepada orang kita kenal, tidak kenal, semua kita ucapin. Agar kita kenal lebih banyak kepada orang lain. Sama dengan kasus pernikahan, menikah juga begitu. Menandakan kita makhluk sosial. Kita berbaur, menikah dengan orang. Mungkin keluarga atau bukan keluarga. Sehingga kalau bukan keluarga pun makin luas jaringan kekeluargaan kita. Karena nanti kalau kita menikah tidak namanya mantan mertua, tidak namanya mantan anak mantu. Maka akan ada kerabat baru, ada orang tua baru. Gitu kan? Yang memang kita diwajibkan juga berbuat baik dengan mereka. Semua keluarganya istri atau keluarganya suami adalah kerabat kita sekarang. Bertambah dari kerabatan itu, jadi makin luas sosial kita. Maka semua ini dalil-dalil yang sangat jelas tentang masalah sosialisasi itu. Jadi kita tidak boleh hidup eksklusif, apalagi sama muslim, ya. Karena dengan kita berbuat kebaikan kepada sesama muslim akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada semuanya ya. Dalam Islam bahkan kita diajarkan berbuat baik dengan seluruh makhluk. Maka itu juga masuk dalam ibadah, karena pernah waktu Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari, ada dulu laki-laki dari Bani Israil sebelum kalian, kata Nabi SAW, itu dia turun ke sumur karena kehausan, kemudian dia minumlah. Setelah dia keluar, ternyata dia temukan di situ ada anjing yang sedang mengeluarkan lidahnya karena kehausan. Maka dia pun mengatakan, anjing ini tidak tertimpa haus seperti aku tertimpa tadi. Lalu dia turun, melepas satu sepatunya, kata Nabi SAW, diisi dengan air, lalu dia gigit dengan mulutnya ujung sepatu itu supaya airnya tidak tumpah. Lalu dia manjat naik kembali dari sumur, dari dalam sumur. Lalu diberikanlah minum air anjing tersebut. Karena itu Allah maafkan dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, hadis Bukhari dua-duanya tentunya tadi saya sebutkan dengan hadis yang sekarang, tentang seorang wanita berzina dari Bani Israel yang dia minum kemudian dia hilangkan hausnya. Lalu kemudian dia lihat ada anjing yang kehausan seperti tadi kasusnya, lalu diberikan minum. Lalu Allah maafkan dia dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Karena memang kita sosial, jadi kita dianjurkan menanam tanaman. Karena Nabi SAW, kalau di tangan kalian ada bibit tanaman dan kalian tahu besok kiamat, tanamkanlah manfaatnya buat orang lain. Disuruh sosial kita. Nah, jadi berbuat baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah pegang bibit pohon kurma. Di umur beliau yang sangat tua, rambutnya semua putih, alisnya putih, jenggotnya putih semua, 90 tahun lebih umur. Maka orang-orang sini tanya, wahai Abdullah bin Umar, Anda tidak akan nikmati pohon kurma Anda, karena pohon kurma sama dengan kelapa, lama baru berbuah, mungkin sekian tahun yang akan datang. Kata dia, radhiyallahu anhu, dari ilmu yang sangat dalam, beliau mengatakan, kalau aku tidak mengambil manfaat darinya, maka akan bermanfaat bagi orang yang datang sesudahku. Maka tetap akan ada pahala di sini. Maka semua ini menambahkan hal yang mendasar yang harus kita faham. Selanjutnya beliau mengatakan, Islam sangat memperhatikan pendidikan sosial, karena hal itu akan memberi dampak positif dalam perilaku dan perasaan batin anak yang berdampak pada agama, akhlak, kebiasaan, dan emosional anak. Jadi salah satu metode atau manhaj Islam adalah, pertama tadi di paragraf pertama adalah sosial. Jadi kita harus biasakan anak-anak kita berbaur. Makanya sekarang kan dengan adanya lembaga pendidikan, kita masukkan ke sekolah juga ya, teman-teman. Bagus, ya. Dia kenal gurunya. Jadi bisa tahu mana baik, mana buruk. Ya. Itu juga masalah bersosial. Kemudian juga dampak positif dalam masalah sosial akan dalam kehidupan masyarakat ini, maka akan ada dampak sosialnya. Berbaur dengan orang ini, jadi kita membantu, kita dibantu, kita memberi nasihat, kita dinasihati, kita didukung, kita memberikan dukungan, gitu kan? Kita diingatkan, kita juga mengingatkan. Ini semua adalah dampak positif, dan ini berpengaruh sekali pada pembentukan pribadi si anak tadi. Ya. Jadi jangan kita eksklusifkan, karena ada juga orang sekarang eksklusifkan anaknya ditahan di rumah, belajar di rumah saja, nggak pernah kenal, nggak ada teman-temannya sama sekali. Dan ini kadang-kadang karena ketakutan si orang tua saja. Jadi tinggal jadikan sekolah, lembaga, atau lingkungan yang sehat, insya Allah bisa, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kata beliau, Islam telah menganjurkan kepada setiap pendidik dan orang tua yang ingin sukses dalam mendidik anak agar betul-betul mendidik mereka secara baik, sehingga mereka bisa hidup wajar dan tenang di tengah masyarakat sebagai makhluk sosial yang mulia dan bagus. Kebaikan lingkungan dan masyarakat sangat bergantung kepada kebaikan masing-masing individu, dan pendidikan sosial pada anak tercipta setelah orang tua membiasakan tingkah laku dan kebiasaan baik pada anak yang bersumber dari akidah Islamiah yang berdiri di atas prinsip interaksi yang baik, etika mulia, maksudnya akhlak, dan keseimbangan pribadi. Jadi paragraf ini menjelaskan kepada kita, penulis ini titip pesan bahwasanya dengan cara mendidik anak-anak bersosial, bermasyarakat, maka itu akan membuat mereka terbiasa berbaur, dan akhirnya juga bisa, kalau dia bisa kita didik dengan baik di rumah, dia bisa berpengaruh, bisa berefek pada masyarakat itu. Maka tersebarlah kebaikan-kebaikan tersebut. Kalau ada orang berhasil di rumahnya dengan baik, dia hafal Quran, dia sholat, dia baik akhlak, lalu dia bergabung baru sama teman-temannya, lalu dia bisa mempengaruhi teman-teman dia secara sosial tentunya, nanti berbaur dengan masyarakat, maka itu efeknya sangat besar, bisa memperbaiki lingkup masyarakat yang sangat luas. Ya. Ini yang ditekankan di paragraf yang ketiga tadi. Kata beliau, sistem pendidikan Islam telah terbukti fleksibel sesuai perkembangan zaman, perubahan kondisi dan tempat, serta cocok untuk setiap umat manusia. maka umat dan bangsa lain mengadopsi sistem pendidikan dari nilai Islam dan mereka mengambil berbagai nilai luhur dari ajaran dan akhlak Islam yang benar dan suci. Saya waktu punya pengalaman menyusun tesis S2 dulu, salah satu sub bahasan di tesis saya itu tentang masalah Ghazwatul Fikr atau perang budaya yang ditanamkan oleh orang Muslim kepada umat Islam, gitu ya. Maka saya temukan ternyata kalau kita telusuri secara detail ya, kita akan temukan memang nilai-nilai Islam atau Islam inilah yang menjadi simbol di muka bumi ini. Bahkan semua teknologi yang ada sekarang itu dari umat Islam awalnya. Banyak buku-buku yang mengungkap masalah itu dan sampai sekarang fakta sejarahnya masih ada dan itu tidak mungkin dihapus oleh orang-orang Eropa pun. Masa kejayaan Islam di Spanyol dulu itu yang merupakan masa emas perkembangan teknologi di zaman sekarang. Tapi dari umat Islam seperti pesawat ditemukan pertama kali oleh Abbas bin Akhnas rahimahullah. Ini seorang ilmuwan Muslim dari Spanyol. Dia melihat burung terbang kemudian dia mengikuti. Ya, dia membeli seekor burung lalu dia menelusuri, dia pelajari sayapnya, lalu dia buatlah ukuran sebesar ototnya itu, diukur dengan ukuran badannya, oh ternyata harus sekian sentimeter baru bisa sejajar burung ini bisa terbang. Dan dia pelajari lengkap sama dia, tulislah dia orang barat sampai dia buat sendiri sayap buatan sama dari dia. Kemudian dia coba sayap buatan itu dia pasang di tangannya, kemudian dia loncat dari gunung tertinggi pada saat itu. Dan dia berhasil mendarat dengan selamat dengan menggunakan metode dia itu. Nah, metode ini ditulis dalam sebuah buku karya dia, Abbas bin Akhnas rahimahullah. Ini teman-teman kalau tulis di Google insyaallah ada kisah tentang Abbas bin Akhnas ini. Adalah penemu perkembangan pertama orang Muslim. Buku dia diterjemahkan oleh dua adik kakak orang dari Inggris yang akhirnya dikenal di dunia sebagai penemu teori pesawat. Padahal sebenarnya ide dari awal dari seorang Muslim. Ada orang yang mereka tidak bisa hapus namanya. Ya, dalam sejarah seperti misalnya Al-Jabbar, namanya Abdul Jabbar, ilmu matematika. Itu seseorang yang menulis rumus matematika bernama Abdul Jabbar dari Spanyol. Itu juga luar biasa. Yang menemukan pertama metode adanya aliran listrik, sehingga dibuatlah pada saat itu juga kekuatan kereta api sebenarnya dari bara api dan segala macam ini dari seseorang bernama Al-Jaziri. Masyhur sekali kisah-kisah mereka. Jadi memang Islam datang mengajarkan itu dan nilai-nilai Islam ini menyuruh kita atau perintah dalam Islam menyuruh kita berkembang. Allah suruh melihat ke langit, melihat ke bumi, di diri kita, suruh telusuri, pelajari itu semuanya. Cuma memang setelah berkembangnya atau setelah terpecahnya wilayah-wilayah Islam di bawah jajahan negara-negara non-Muslim, Indonesia di bawah Belanda, Malaysia di bawah Inggris, kemudian negara-negara Afrika Utara seperti Mesir, Burundi, Jazair, Maroko di bawah Prancis, dan banyak yang dilakukan oleh negara-negara itu dipecah-pecah di bawah jajahan mereka, mulailah pada situ sejarah Islam terhapuskan dari generasi muda Muslim. Sehingga akhirnya mereka tidak kenang lagi dan tidak menyadari kalau Islamlah yang sebenarnya telah mewarnai dunia ini. Yang kita tahu kiblatnya adalah sekarang kepada orang non-Muslim. Padahal sebenarnya Islam datang untuk menjelaskan masalah itu. Atau sudah datang menjelaskan masalah itu. Di dalam peradaban juga seperti itu. Ditemukan sampai sekarang, seperti Spanyol misalnya, sangat bangga dengan bangunan-bangunan yang ditinggalkan oleh umat Islam dari kerajaan Cordova atau kerajaan Spanyol dulu ya. Itu juga dengan beberapa negara-negara yang masih meninggalkan peninggalan Islam seperti Turki yang masih ada peninggalan Turki Utsmani ya. Kemudian di negeri Syam, di Syria masih ada peninggalan dinasti Umayyah, di Irak masih ada peninggalan dinasti Abbasiyah. Itu sampai sekarang memukau dunia dan membuat mereka bertanya-tanya bagaimana dulu dibuat bangunan ini, bagaimana dulu dibuat bangunan itu, dan luar biasa itu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya dalam Islam yang atau Islam ini mewarnai dunia nilai-nilai luhurnya itu. Kalau ada orang non-Muslim teman-teman, kita temukan dia melakukan satu perbuatan yang menurut kita baik, misalnya dia bakti sama orang tuanya, dia bersedekah, membantu orang susah, dia senyum atau ramah sama orang. Ini semua kita perlu garis bawahi. Kalau bukan karena dia melakukannya, tapi karena perbuatan itu dipandang oleh Islam baik. Islam memandang bakti sama orang tua, dermawan, ya, senyum dan ramah ini bagian daripada ajaran Islam. Dia buat itu kita nilai baik karena kita tahu sebenarnya agama kita mengatakan itu baik, bukan karena dia melakukannya. Begitu juga kalau mereka menganggap itu perbuatan baik tapi agama kita anggap buruk, kita tidak akan anggap baik. Seperti misalnya di negara-negara non-Muslim, di atas 18 tahun boleh seks bebas. Bebas, boleh sudah, boleh coba khamr. Sudah boleh bahkan menuntut orang tuanya sendiri di pengadilan kalau orang tuanya memaksakan pendapat misalnya. Dan segala macam hal. ini kita akan pandang buruk, karena Islam memandang buruk itu. Jadi kalau ada satu kebaikan yang sedang tersebar di wilayah orang muslim, itu karena agama kita anggap baik. Karena kalau agama kita anggap buruk, maka pasti kita juga akan nilai buruk itu. Ini poin pesan penting yang harus kita sadarkan diri kita, dan kita tanamkan juga kepada anak-anak. Jadi kita harus belajar ya tentang Islam ini supaya kita lebih paham, dan kita juga ajarkan kepada anak-anak. Dan tidak akan pernah ketinggalan waktu dan zaman ya. Islam akan selalu layak untuk semua tempat. Tadi dikatakannya, sistem pendidikan Islam telah terbukti fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman, perubahan kondisi dan tempat, serta cocok untuk setiap umat Islam, umat manusia. Maka umat dan bangsa lain mengadopsi sistem pendidikan dari nilai Islam, dan mereka mengambil berbagai nilai luhur dari ajaran dan akhlak Islam yang benar, yang bersih dan suci. Salah satu juga yang pernah saya teliti itu, ada saya temukan, maaf, ada beberapa ilmuwan dari Eropa, orang non-muslim, mereka diutus oleh pemimpin-pemimpin di Eropa untuk mempelajari khusus tim ya, dari seluruh wilayah Eropa, mempelajari khusus bagaimana menangani dan mendukung pelaku kriminal yang kelas tinggi ya. Misalnya orang itu sudah merampok, membunuh, memerkosa, dia makan gitu loh, atau dia membunuh sekian banyak orang, brutal, dia apakah dia? Maka selama ini mereka lakukan di negara-negara muslim, mereka tembak mati ya pakai sniper, atau mereka gunakan racun yang diminumkan, kemudian juga menggunakan kursi listrik, strom gitu kan. Maka mereka lihat, kenapa negara-negara Islam banyak tidak lakukan perbuatan itu? Sniper saja, penembakan sekarang iya, tapi yang lain kayak kursi listrik segala macam enggak ada. Lalu mereka coba telusuri, kira-kira ada cara untuk menghukum mati enggak yang lain. Mereka temukan dalam Islam ada penggal kepala kan gitu, dikisos, penggal kepala. Maka mereka telusuri, kenapa ini? Itu utusan-utusan negara barat ini datang ke Mesir pada saat itu dan berbicara dengan beberapa ulama muslim, kenapa Islam menyuruh penggal kepala? Maka kebanyakan jawaban para ulama, itu perintah agama kami, kami jalankan. Tapi karena mereka para ilmuwan, mereka adakan penelitian. Ternyata kasus sekarang, kalau ada kasus terjadi dari seorang kriminal, maka tujuan utama adalah menghabisi dia. Udah, dia dibunuh, selesai. Maka keburukannya mati bersama dia, Islam hilang bersama dia. Khusus untuk orang-orang yang penjahat-penjahat kaliber ini. Maka ditelusuri lah, dari semua bentuk menghukum mati ini, atau hukuman mati ini, menembak, strum, diminumkan racun, dan kisah penggal kepala, ditemukan terakhir penelitian adalah penggal kepala cara yang paling mudah dan cara yang paling cepat. Dengan penggal kepala, orang ini mati dan juga keburukannya hilang bersama dia, dan tidak terlalu memberikan rasa sakit seperti sakitnya orang kalau di strum atau ditembak atau segala macam. Maka itu diakui sendiri oleh para ilmuwan-ilmuwan non-muslim. Dan ini Allah sudah katakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonani walaupun kisos hayatun ya'ulil albab. Sesungguhnya pada kisos itu ya, pada kisos itu misalnya penggal kepala pembunuh, orang menjadi kriminal yang membunuh ini, dicambuk orang yang berzina dan dirajam yang sudah menikah, kemudian dipotong tangan pencuri, ini ada kemakmuran kehidupan kalian kalau hai orang-orang yang berakal, kata Allah. Dalam kisos itu ada kemakmuran kehidupan kalian wahai orang-orang yang berakal. Selanjutnya kata beliau di sini, namun sungguh sangat heran di mana sebagian generasi Islam kagum dan terbudaya dengan budaya dan peradaban Barat yang rusak lagi porak-porandakan akibat penentangan mereka terhadap ajaran agama yang lurus dan mulia. Di antara mereka yang mencukur rambut menyerupai potongan anjing, kucing, babi, dan kera. Ada pula yang kecanduan musik Barat dan musik lokal yang murahan, serta berbagai kebiasaan dan tingkah laku penyelewengan aneh dan rusak. Dan lebih disayangkan lagi, media elektronik atau cetak dengan sengaja menjajakan barang rongsokan tersebut, dan mereka ramai-ramai meninggalkan ajaran dan manhaj Islam. Jadi artinya sekarang umat Islam malah lebih bangga dengan anaknya jadi penyanyi daripada para penghafal Al-Quran, lebih bangga belajar umum daripada belajar agama. Ini terjadi karena memang yang diseduhkan atau yang memang dipaparkan atau ditawarkan oleh para produk-produk media orang non-muslim ini memang itu. Sehingga sampai pada tingkat generasi muda kita merasa aneh kalau sudah SMA, apalagi dia belum pernah pacaran. Aneh kalau dia memang belum pernah coba rokok. Aneh kalau dia tidak minum hammer. Aneh kalau dia tidak tahu narkotika. Aneh, dianggap asing. Karena sebenarnya justru itu orang yang bersih dan suci. Tapi sudah terpengaruh. Bahkan tidak jarang di antara mereka hanya sekedar kenal di Barat, terkenal ini, misalnya potongan rambut, misalnya pakaian atau apa saja, maka dengan itu sudah cukup untuk membuat umat Islam atau generasi Islam untuk mengikuti itu. Saya pernah ceritakan teman-teman sekalian, pada saat masa kejayaan Islam dulu, terakhir itu adalah Uthmaniyah di Turki, itu sampai pada tingkat bahasa Arab yang mereka gunakan, umat Islam ini jadikan bahasa Arab sebagai simbol mereka. Maka sampai pada tingkat pada saat itu, kalau ada orang non-muslim, laki-laki misalnya melamar perempuan, dan lamarannya ini menggunakan, itu orang laki-lakinya melamar bisa bahasa Arab, itu dianggap orang yang sangat pintar, diterima lamarannya. Kalau ada di antara mereka atau banyak ratu-ratu dunia, termasuk yang ada fotonya pernah saya lihat, itu ratu Austria. Itu orang Nasrani, Katolik, tapi ratunya pakai cadar dan pakai jilbab. Ada fotonya pernah masih hitam putih, saya dapatkan dari beberapa naskah, dan akhirnya ditulis, lihatlah bagaimana ratu Austria dalam bahasa Arabnya Nimsa ya, itu menggunakan cadar seperti ini karena mencontohi ratu-ratu muslimah ya, yang memang menggunakan, dan mereka anggap ratu itu tidak boleh sembarangan orang melihatnya. Jadi pada saat itu mereka menjadikan Islam sebagai pegangan ya, menjadikan contoh. Sekarang kita balik keadaan sehingga agama Islam ditinggalkan. Disayangkan sekali, kita bukan bangga dengan metode yang sudah ada yang Allah ajarkan dan Rasulnya, tapi malah kita pergi kepada ajaran-ajaran yang tidak benar itu. Pendidik yang sukses, kata beliau, pasti ingin mengikat anak didik dengan nilai-nilai Islam yang universal dan menjauhkan mereka dari pengaruh budaya dan pemikiran yang rusak. Sebab bila anak terbiasa dengan kebaikan sejak masih kecil atau masa kecil, maka dia akan menjadi orang-orang baik di masa dewasa. Ya, Islam mengajarkan kebaikan, Bapak Ibu sekalian. Kita dalam Islam disuruh sedekah. Kita kalau tanamkan pada anak sedekah, maka itu baik. Kita dalam Islam disuruh bakti sama orang tua. Maka tentu saja pada saat kita ajarkan anak, dia sudah berbakti. Maka baik semuanya. Sampai seorang syekh pernah pergi ke Eropa. Kemudian dia jalan sama istrinya. Kisah nyata. Pada saat dia mau menyeberang jalan, dia lihat ada seorang ibu sudah sangat tua, nenek-nenek. Mau nyeberang, enggak ada satupun mobil yang berhenti untuk memberikan dia jalan. Maka kedua suami istri yang muslim ini pun memberikan isyarat untuk minta jalan, lalu dia mereka berdua pandulah si nenek tua ini menyeberang. Maka dia bilang nenek itu, saya terima kasih pada kalian dan perlu kalian tahu saya hampir tiap hari seperti itu, kalau mau menyeberang selalu nunggu lama baru saya bisa menyeberang jalan. Siapa kalian ini, ditanyalah, kami adalah muslim datang dari negara Timur Tengah. Kenapa kalian bantu saya, kata si nenek itu. Kata keduanya, nah, agama kami memerintahkan itu. Kami disuruh menghormati orang yang tua. Anda ini seperti posisi ibu kami. Kami disuruh berbuat baik. Maka dia mengatakan sungguh mulia agama kalian ya, menghormati orang-orang seperti ini. Andai saja aku masih muda dan masih kelihatan cantik, maka semua mobil mungkin akan berhenti memberikan aku jalan. Tapi di masa tua ini tidak seperti itu. Mereka, teman-teman, sudah biasa di negara-negara muslim meletakkan orang tuanya kalau sudah berumur 50 tahun ke atas, taruh di panti jompo. Gak mau diurus sama dia. Dan kita terbalik, kita malah berusaha untuk berbakti sama orang tua kita. Tapi itu yang mereka lakukan. Sampai ada di antara mereka di bukit kisahnya, itu kalau meninggal, dan banyak di antara mereka begitu. Dia tinggal misalnya di satu ibu kota atau kota yang besar mana, orang tuanya di kota yang lain. Dia tinggal bayar panti jompo sana, transfer uang tiap bulan. Melihat saja gak pernah, sibuk dengan pekerjaannya. Pada saat meninggal pun ditelepon, dia cuma mengatakan, ya sudah, berapa biaya pemakamannya saya kirim, transfer. Nilai pun tidak. Kita subhanallah disuruh makin tua orang, kalau kita makin besar pahala, kita makin bakti. Dan berbeda metode Islam sama metode mereka. Dan ini kalau kita tanamkan kepada anak-anak dari kecil metode Islam, maka mereka akan baik. Karena tidak perlu kita contohi metode-metode yang lain tentunya. Lebih dalam lagi, beliau masukkan ke subjurudain Rasul SAW, Nabi pendidik, membawa rahmat dan hidayah. Anak terlahir di atas fitrah yang dan kemurnian karakter, maka tingkah laku dan akhlak anak berubah karena berbagai pengaruh hingga hilang bentuk keasliannya. Kemudian pelan-pelan pengaruh baru tertanam dan terpatri secara kuat sehingga sulit terpengaruh dengan pemikiran lain. Oleh sebab itu, sangat nampak pentingnya mendidik anak sejak usia dini dengan berbagai macam etika, akhlak mulia dan tingkah laku bagus seperti yang dinyatakan penyair. Sesungguhnya anak yang engkau didik semenjak kecil laksana tanaman pohon yang selalu disiram air hingga nampak segar dan menghijau setelah nampak terlihat kering dan layu. Orang dewasa tidak meninggalkan akhlaknya hingga telah ditutup dengan tanah kuburan. Maksudnya adalah anak-anak mendidik dengan baik. Jadi kan mereka sebagai aset amal jariah. Kata mereka seperti pohon, kalau selalu kita sirami dengan kebaikan, air itu kebaikan, ilmu agama, akhlak-akhlak yang baik. Yang diajarkan oleh Islam, karena Islam selalu menyuruh kebaikan semuanya. Dermawan, tanggung jawab, jujur, amanah. Dan Islam melarang yang buruk-buruk, mencerca, mencaci maki, menghina, menggibah, mengambil orang lain, mencuri, memukul, tidak boleh semua. Maka ini semua akan membentuk karakter yang baik bagi anak-anak. Itu tidak akan berubah sampai orang mengubahnya. Dan dia mengatakan, orang yang cerdas, muslim yang cerdas, dia tidak akan berhenti mendidik sampai dia masuk ke liang lahat. Artinya dia berusaha terus memandu anak-anaknya untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Fase pertama dari umur anak merupakan asas pembentukan bagi kepribadian anak, sehingga kasih sayang, kelembutan dan cinta sangat memberi pengaruh besar dalam proses pembentukan tersebut. Dari umur mukmin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ada sekelompok orang datang kepada Rasulullah SAW lalu mereka bertanya, apakah engkau mencium anak-anakmu? Maka beliau SAW menjawab, ya. Mereka berkata, demi Allah, kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Rasulullah SAW bersabda, apakah aku mampu menghalangi bila Allah mencabut perasaan sayang dari hati kalian? Ada si riwayat Bukhari di jilid 10, halaman 360 Imam Muslim nomor 2317. Di antara hal yang mendasar yang Islam ajarkan adalah mencium anak-anak di waktu kecil dan berbagi kasih sayang dengan mereka. Kata beliau, ciuman merupakan tanda kasih, tanda cinta orang tua kepada anak dan bukti kerendahan hati orang tua kepadanya. Dan ciuman laksana cahaya terang yang menyinari hati dan sanubari anak, serta menjadikan anak percaya diri dan bergairah untuk berinteraksi atau interaksi dengan lingkungan. Apalagi hal itu merupakan bagian dari sunnah Nabi SAW yang diajarkan kepada umatnya. Jadi ada pernah sahabat juga, orang Badui, dia punya anak 10 orang. Dia kebetulan masuk masjid Nabi SAW, kemudian dia lagi mau ngobrol sama Nabi, mau ikut di pengajian masuk sama Nabi SAW, tiba-tiba cucunya Nabi lewat Hasan dan Husain. Lalu Nabi SAW pelukin cucunya, diciumin di depan para sahabat. Maka pada saat itu dia bertanya, dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda mencium atau apakah kalian mencium anak-anak kalian? Kata Nabi SAW, iya. Dia bilang, saya demi Allah punya 10 anak, belum pernah aku cium sekalipun. Maka kata Nabi SAW, apa yang harus aku lakukan kalau Allah telah mengangkat kasih sayang dari hati? Artinya itu metode yang salah. Mesti aku terapkan itu. Itu juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, maka Akrab bin Habis, ini nama dari sahabat yang orang baru yang punya 10 orang anak. Aku punya 10 anak sementara aku tidak pernah menciumnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak sayang maka tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari nomor jadi 10 halaman 359 dan 360 Imam Muslim nomor 2319. Juga dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man la yarhamin nasa la yarhamullah. Barang siapa yang tidak sayang kepada manusia maka dia tidak akan disayangi oleh Allah. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 13 halaman 303 dan Imam Muslim 2319. Jadi kedua hadis ini menandakan bahwasanya salah satu metode Islam adalah penanaman kasih sayang kepada anak-anak, ya. Kasih sayang kepada anak-anak dan perhatian khusus kepada mereka. Juga dari Anas lalu dia berkata, ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha lalu beliau memberi 3 butir kurma. Kedua anaknya masing-masing diberi sebutir kurma dan dia memegang sebutir kurma lagi. Setelah kedua anak tersebut makan kurma masing-masing, mereka melihat kepada ibunya kedua anak ini. Maka sang ibu membelah sebutir kurma menjadi 2 lalu diberikan kepada kedua anaknya, masing-masing setengah butir. Setelah Nabi SAW datang, maka Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan kejadian tersebut. Lalu Nabi SAW bersabda, wa ma yujibuka min dhalika laqad rahimahullahu birahmatiha sabiyaiha. Kenapa kau harus heran? Ini sebenarnya wa ma yujibuki, yang pegang buku fathah di kafnya diganti dengan kasrah karena ini untuk perempuan. Nabi SAW berkata kepada Aisyah, kenapa kamu harus heran wahai Aisyah tentang hal itu? Sesungguhnya Allah telah merahmatinya karena rasa sayangnya kepada kedua orang tuanya. Atau Sesungguhnya Allah telah merahmatinya karena rasa sayang kepada kedua anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad nomor 89, Imam Muslim dengan lafaz yang serupa nomor 2630. Jadi ibu ini sudah pernah saya ceritakan kisah. Dia bertamu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah hidangkan 3 butir kurma, tidak ada lagi makanan yang lain. Maka dikasihlah masing-masing anak satu-satu dan ibu ini pegang sambil ngobrol sama Aisyah. Karena asyik ngobrol, kedua anaknya sudah menghabiskan kurmanya, lalu masih minta lagi. Maka ibu ini yang tadinya pengen makan kurma tersebut dibagi dua, dikasih kepada anak-anaknya. Maka Aisyah pun kagum, mengatakan saya kagum dengan sikap ibu ini. Setelah ibu itu pergi, lalu Nabi SAW datang, kata Aisyah, ya Rasulullah, kejadiannya begini. Kata Nabi SAW, perbuatan wanita ini cukup membuatnya masuk ke dalam surga. Berapa banyak ibu-ibu ini yang bakhil sama anaknya. Dia buat masakan favoritnya, taruh di meja, jangan makan, punya ibu. Bakhil. Begitu anaknya makan sepokok, kenapa makan punya ibu? Tidak boleh. Ustaz, kenapa sebut ibu-ibu kan ibu-ibu yang biasa masak? Dan kalau dikasih, dia minta kasih. Dan ada orang semua kadang-kadang karena sama anak ini tidak tahu kenapa harus ada perhitungan. Sementara itu bagian dari tubuh kita, tidak bisa dipisahkan. Kita sama anak ini satu bagian. Tidak akan pernah bisa dihapus status orang tua dan status anak ini. Ya, maka ini harus dipahami tentunya. Sampai Allah SWT mengatakan kalian tidak pernah tahu atau tidak akan bisa membedakan siapa yang diberikan kepada kalian, orang tua kalian atau anak-anak kalian. Karena dekatnya kedudukan anak-anak kepada kita gitu ya. Makanya mereka bagian daripada kita. Dan memang anak subhanallah seringkali memang menyibukkan orang tuanya. Karena bagi dia orang tua itu bagian dari dia. Seperti dia sibukkan dirinya sendiri. Minta makan, dia menangis, dia manja, dia marah, itu sudah biasa. Nah, dia menganggap kita bagian daripada diri dia. Kemudian di antara berbagai bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada anak kecil sebagaimana dikisahkan hadis dari Abu Qatadah Al Harith bin Rabi'i radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW berkata, "Inni la aqumu ila salati wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka'a as-sabi fa atajawwaz atau fa atajawwazu fi salati karahiyatan an asyukka ala ummihi." Sesungguhnya aku sholat dan aku ingin memanjangkan bacaan sholatku, tetapi aku mendengar tangisan anak kecil di saf wanita maksudnya, maka aku meringankan sholatku karena tidak ingin membuat ibunya susah. Ini disebutkan oleh Imam Muslim di nomor 470 dari Anas radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan aku meringankan, bahwa yang dimaksud meringankan di sini dengan membaca surah pendek, bukan mengurangi jumlah rakaat tentunya. Jadi Nabi SAW katanya mau baca surah panjang, tapi kalau ada anak kecil nangis di saf wanita, maka beliau pendekkan surahnya supaya tidak mengganggu konsentrasinya si ibu tadi. Ini bentuk kasih sayang kepada anak-anak. Karena kalau ada ibu-ibu misalnya lagi bawa anaknya lalu nangis, dia nangis pasti ada sesuatu. Saya kadang-kadang kalau nangis anak di rumah, saya nangis di saya. Anak ini nangis tiga keadaannya. Kalau menurut saya, hemat saya saja. Yang pertama, dia lapar. Pengen makan, kalau anak bayi pengen susu misalnya. Buktinya kalau kita kasih makan atau pegangin makanan, misalnya kalau sudah bisa guna makanan, dia tenang. Atau yang kedua, dia ngantuk. Gak ada yang lain. Kalau kita begitu tepuk, peluk sedikit tidur. Berapa kali anak saya begitu, nangis lewat. Saya berpeluk, saya pegang, saya gendong, selesai tidur dia. Banyak karena ngantuk saja. Atau yang ketiga memang karena dia gelisah, gerah di badannya sesuatu. Atau ada luka misalnya. Mungkin pempesnya, mungkin ini, mungkin itu. Mungkin berapa kali itu anak nangis, saya coba buka dulu, mungkin ada sesuatu. Ternyata betul ada merah di daerah dekat kemaluannya, dia kesakitan, dia tidak bisa bahasakan. Atau mungkin pembalutnya dari pempesnya itu sudah penuh ya. Maka seperti itulah, setelah itu diselesaikan tidak ada masalah, anak-anak selalu ceria kok. Tiga hal ini jadi hambatan, kalau hemat saya saja. Allah alam kalau bapak punya pengalaman pribadi yang lain. Jadi sebenarnya anak-anak itu selalu maunya main, ceria, hanya karena ada masalah-masalah yang sederhana. Kalau kita selesaikan, clear sebetulnya. Jadi cukup dengan itu. Juga dari Abu Qatadah terdengar dia berkata, Rasulullah SAW salat berjamaah sambil menggendong Umama binti Zainab binti Rasulullah SAW. Ketika beliau sujud, Umama diletakkan dan bila beliau berdiri, maka digendong kembali. Hal ini tentu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 494 dan Imam Muslim 543. Kalau hadis tadi yang Nabi SAW meringankan sholat. Itu diriwayatkan Imam Bukhari di nomor 707 dan 868. Jadi ini juga Imam Bukhari mengkhususkan ada bab judulnya bolehnya menggendong bayi pada saat sholat. Kalau dia bayi, ya. Kadang-kadang kalau dilepas malah berbahaya, mungkin dia bisa gelinding, mungkin apa. Digendong sambil sholat. Bahkan Nabi SAW waktu itu jadi imam. Sambil ngimami orang, sambil gendong. Makanya dicerita kalau di sahabat ini. Beliau gendong, nanti pada satu ruku, beliau letakkan di depannya, lalu beliau sujud, segala macam. Waktu mau berdiri, digendong lagi kembali. Ini menandakan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada anak-anak tersebut, sehingga mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW contohkan kepada kita semua. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar dengan kedua telingaku dan melihat dengan kedua mataku ini bahwa Rasulullah SAW menarik kedua telapak tangan Al-Hasan atau Husain dan meletakkan kedua telapak kakinya di atas telapak kaki Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, naiklah. Maka anak itu naik dan menginjakkan kedua kakinya di atas dada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, bukalah mulutmu. Lalu beliau menciumnya, kemudian bersabda, ya Allah, cintailah dia bagaimana atau karena aku mencintainya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan di dua tempat, di nomor 3747 dan 3749, Imam Muslim juga di dua tempat, di nomor 2421 dan 2422. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana cintanya Nabi SAW kepada anak-anak kecil. Jadi beliau memegang kedua tangannya Hasan, ya, dengan tangannya, kemudian membiarkan kakinya kedua Hasan menginjak kaki beliau. Kemudian Nabi SAW berbaring sambil menarik tangannya dengan lembut supaya Hasan jalan di atas badan Nabi SAW sampai ke dadanya. Lalu Nabi SAW menciumnya sambil mengucapkan kalimat tadi, sesungguhnya aku mencintainya Allah, maka cintailah dia. Juga Abdullah bin Syaddad radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Rasulullah SAW sholat berjamaah, tiba-tiba datang Al-Husain menaiki punggung beliau sementara beliau sedang sujud, lalu beliau memanjangkan sujud hingga para jamaah mengira terjadi sesuatu kepada Nabi. Maka beliau bersabda setelah sholat, inna bni irtahalani fakarihtu an uajalahu hatta yaqdi hajatan. Sesungguhnya cucuku ini menaiki punggungku, maka aku atau saya tidak ingin berburu-burunya hingga ia menaik menunaikan hajatnya. Hadis ini diriwayatkan An-Nasai jilid 2 halaman 243, Ahmad jilid 3 halaman 493, Al-Hakim menyebutkan jilid 3 di halaman 181 dan 726, dan beliau mengatakan hadis ini sahih menurut syarat Imam Bukhari Muslim. Jadi maksudnya Nabi SAW pernah sholat, kalau tidak salah dalam riwayat dijelaskan sholat asar, dan beliau sujud, salah satu sujudnya lama sekali. Ya kemungkinan yang terjadi di sujud terakhir. Karena para sahabat pada saat itu menceritakan setelah itu bangun salam, gitu kan. Sujud terakhir beliau sujud lama sekali. Sampai para sahabat mengira mungkin terjadi sesuatu, Nabi meninggal kah, ada apa. Kemudian mereka tahu setelah salam. Nabi SAW dilihat di punggungnya masih ada Husain, gitu kan, cucunya radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya cucuku ini tadinya naik ke punggungku pada saat aku lagi sujud. Dan aku tidak ingin buru-buru memindahkannya sementara dia masih punya hajat untuk bermain di punggungku. Ini untuk kasih sayang kepada Nabi untuk jadi imam sholat. Gitu kan? Banyak orang yang dibimbing seperti itu. Ya. Kalau lagi sholat sabar juga sama anak-anak. Ya, gitu, saatnya mereka bermain segala macam. Nah, kita harus bersabar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW mengunjungi orang-orang Ansar, memberi salam kepada anak-anak kecil dan mengusap kepala-kepala mereka. Hadis riwayat An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra nomor 8349 dan 10161. Jadi di sini Nabi SAW mengunjungi rumah-rumah kaum muslimin, mengucapkan salam kepada anak-anak mereka. Kadang-kadang kita lewat di depan anak tidak salam. Usahakan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu masuk ke kamar anak, salam. Bertemu salam, telepon salam, bertemu dengan anak-anak muslimin, sapa mereka, salam. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Dan mengusap kepala mereka. Sampai ulama merincikan tentang manfaat mengusap kepala anak. Kata mengusap kepala anak itu membuat pendidikan. Jadi anak itu memahami kita ridho dengan dia, dan kita juga memberikan kasih sayang pada dia. Salah satu manfaat mengusap kepala anak adalah membuat anak ini tunduk dan mau dengar dengan orang tuanya. Jadi misalnya sambil nasihatnya, sampaikan kepalanya, nah dengerin ya, gini-gini. Itu sangat membantu, terutama di umur-umur mereka masih kecil. Juga dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW mengusap kepalaku dengan tangannya. Kira-kira beliau mengusap 3 kali. Dan setiap mengusap beliau berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada Ja'far dengan kebaikan pada anaknya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad jadi 1 halaman 204 dan 205. Al-Hakim dalam Mustadraknya, maksudnya kitabnya namanya Mustadrak, jadi 1 halaman 528. Ini Abdullah bin Ja'far, Ja'far bin Abi Talib ya. Jadi ayahnya anak yang menceritakan ini namanya Ja'far bin Abi Talib. Ini kakaknya Ali bin Abi Talib, lebih tua 10 tahun dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau termasuk pemimpin sahabat yang hijrah ke Ethiopia di fase Mekah dulu bersama 82 orang, sama beliau 83 orang. Dan pada saat perang Khaybar boleh kembali ke Madinah. Lalu Nabi SAW putus untuk memimpin salah satu peperangan namanya perang Mu'tah ke wilayah Jordania, menyerang wilayah Romawi. Dan pada saat itu Ja'far mati syahid radhiyallahu anhu. Dan beliau tangannya sempat terputus dua-duanya di medan perang. Dan kata Nabi SAW, Ja'far telah digantikan kedua tangannya dengan sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekarang dia sedang berterbangan bersama malaikat di sekitar surga. Nah, waktu meninggal, karena ini suku Nabi, maka Nabi SAW datang kepada ke rumahnya Ja'far, lalu memegang kepala salah satu anaknya, itu diantara abah anaknya dan Abdullah, lalu mendoakan, ya Allah, gantikanlah atau berilah ganti kepada Ja'far dengan kebaikan pada anaknya. Maksudnya jadikan anaknya tetap tumbuh menjadi dalam, menjadi orang-orang yang soleh, karena dia sudah meninggal dan tidak bisa mengurus lagi anaknya. Tapi di sini Abdullah menceritakan, kalau pada saat ayahku meninggal, Rasulullah SAW kemudian mengusap kepalaku sampai 3 kali sambil mendoakan. Ibnu As-Sakir meriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, dia berkata, bila Rasulullah SAW datang dari bepergian, maka beliau disambut oleh anak-anak kecil dari keluarganya. Pernah suatu ketika beliau datang dari bepergian dan aku adalah orang pertama yang menyambutnya. Maka aku pun maka beliau memboncengku di depan beliau, lalu salah satu dari kedua anak Fatimah, Al-Hasan dan Husain datang. Maka Rasulullah SAW memboncengnya di belakang beliau hingga kami masuk Madinah bertiga naik satu tunggangan. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2428. Ini juga contoh salah satu lagi metode Islam berbagi kasih sayang dengan anak-anak, selain menciumnya, mengusap kepalanya, memboncengnya atau membawanya jalan bersama-sama. Maka ini masuk dalam masalahnya juga menggendong misalnya ya, karena tadi ada hadis tentang Nabi SAW menggendong cucunya pada saat lagi sholat. Ini semua bagian daripada metode Islam dalam pendidikan anak. Di antara bentuk kasih sayang dan kelembutan beliau terhadap anak kecil seperti yang digambarkan dalam hadis riwayat At-Tabarani dari Salman radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah berada di sekitar Nabi SAW, lalu Ummu Aiman datang dan berkata, wahai Rasulullah, Al-Hasan dan Husain hina dalam tanda kutip ketika pada siang hari. Maka beliau SAW bersabda, bangkit dan carilah cucuku. Masing-masing menyebar ke setiap arah dan aku mengikuti arah Nabi SAW hingga kami berada di puncak gunung. Tiba-tiba aku menemukan Al-Hasan dan Husain sedang bergandengan satu sama lain. Tiba-tiba ada ular sedang berdiri dan menjulurkan semacam api dari mulutnya. Maka Rasulullah SAW dengan cepat menuju ke tempat ular, dan ular tersebut menoleh menghadap Nabi SAW kemudian lari masuk ke sela-sela salah satu batu. Kemudian beliau datang menemui Al-Hasan dan Husain, lalu melepas rangkulan keduanya dan mengusap kepala keduanya. Lalu beliau SAW bersabda, bapakku dan ibuku akan aku jadikan tebusan bagi kalian berdua betapa mulianya kalian di hadapan Allah. Kemudian beliau menggendong Al-Hasan di atas pundak kanan dan Al-Husain di atas pundak kiri. Aku berkata, sungguh kalian sangat beruntung, sebaik-baik tunggangan adalah tunggangan kalian berdua. Maka Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik penunggang adalah mereka berdua, dan bapak mereka berdua lebih baik daripada keduanya. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Sunan Al-Kubra, maaf, dalam Al-Kabir ya. Ini nama buku, jilid 3 halaman 65, dan nomor hadisnya 2677, dan kitab Al-Awsat nomor 3987, dan juga dalam Majma' Az-Zawaid oleh Al-Mundhiri di jilid 9 halaman 182. Riwayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi SAW berkasih sayang dengan anaknya dan cucunya di sini. Tentu anak sama cucu sama kedudukannya. Dan Nabi SAW waktu itu kehilangan Hasan dan Husain, maka beliau pun akhirnya keliling cari ikut. Begitu menemukan, ditemukan Hasan dan Husain berada di dekat ular, dan mereka berdua ketakutan saling berpelukan. Maka Nabi SAW datang, lalu mengusir ular tersebut, lalu ular itu pergi. Lalu Nabi SAW membuka pelukan Hasan dan Husain, lalu memeluk kedua. jubahnya lalu mencium dan mengusap sambil mengatakan betapa mulia kedudukan kalian di sisi Allah. Ya. Lalu kemudian digendonglah oleh Nabi SAW Hasan di pundak kanan dan Husain di pundak kiri. Lalu beliau mengatakan sambil bercanda kepada cucunya, sesungguhnya kalian mendapatkan tunggangan yang sangat baik. Gitu ya. Dan keluarlah sabda-sabda Nabi SAW dan Nabi SAW dari sebaik-baik penunggang adalah mereka berdua. Maksudnya mereka sekarang menunggangi aku dan tidak akan mungkin ada orang yang menunggangi pundak Nabi SAW. Gitu ya. Dan bapak mereka berdua lebih baik daripada keduanya. Maksudnya Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Al-Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Ini hanya setetes dari kasih sayang larutan kemesraan, kasih sayang dan kelembutan serta baiknya interaksi pendidik pertama Rasulullah SAW kepada anak-anak kecil. Dan Allah telah memerintahkan kita di dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah al-ayat. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kalian. Saya contoh itu juga dalam surah Anbiya 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus wahai Muhammad, wahai Rasul, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maksudnya adalah ini metode pendidikan Nabi ini wajib dan patut kita sebarluaskan dan kita contohkan kepada orang-orang bagaimana umat Islam sangat sayang dengan anak-anak mereka. Bagi teman-teman yang jadi pengurus masjid, sabar kalau ada anak-anak di masjid. Jadi kan ada dua hal di sini ya. Pengurus masjid bersabar dengan anak-anak, diingatkan baik-baik, jangan cuma tahu marah saja. Karena marah ini akan membuat anak-anak ketakutan dan mereka menganggap masjid tempat untuk dimarahin. Kalau kita lihat subhanallah metode yang digunakan oleh orang-orang di pendeta, pastor di gereja, malah dia nyanyi-nyanyi, dikasih permen. Anak-anak memang kalau belum saatnya bersolat, ya sudah dia tidak faham. Mungkin baik sekali ya, saya pernah masuk satu masjid, ada satu pengurus masjid situ Marwah Masjid, dia inisiatif dia pribadi, dia selalu beli permen, dikantongi sama dia. Saya pernah bawa anak saya ke situ, rupanya masih sebaya dengan anak-anak saya, 5 tahun, banyak ada 4 tahun, mereka sering main-main dan ribut. Begitu dikasih permen sama dia dan ke sana, nanti adik-adik duduk sini ya, makan dan jangan ganggu sholatnya, kalau mau sholat-sholat. Itu subhanallah gak ribut di masjid, hanya dengan kasih permen. Mungkin daripada kita cuma tahu marah-marah, gak ada gunanya. Tidak bermanfaat juga bagi dia. Ini bagi pengurus masjid. Bagi orang tua juga, kami sarankan, ini saran saja. Bapak-bapak tidak membawa anak di bawah 4 tahun ya. Jangan dibawa dulu, karena mereka memang tingkat bermainnya itu tinggi sekali. Mereka maunya main terus gitu. Saya pernah bawa anak saya begitu, masih umur 2 tahun. Saya coba gitu ya, istri saya juga bilang, gak dibawa ke masjid aja, karena anak lagi, saya bawa ke masjid. Lagi sholat, saya pikir saya gendong dia terus dia minta turun, saya letakkan. Lalu dia jalan, dia keliling sah gitu. Kacamata orang diambil, ini diambil, itu diambil, macam-macam. Habis sholat sudah keliling sah semua. Untung gak keluar dia tadi. Ternyata memang belum bisa. Tapi setelah saya di 4 tahun ke atas, sudah kalau kita ingatkan, bisa gitu kan. Apalagi kita kalau mau cintakan pada mereka masjid, kita buatkan program kayak sedekah di kotak amal. Kemudian tidak apa-apa, habis sholat nanti dibawa ke supermarket, tapi ingat sholat ya gitu. Bisa, itu kita gunakan. Dan itu manfaatnya sangat besar, karena mendidik bagi mereka untuk mencintai masjid yang merupakan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, begitu saja insyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.